Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu nuna at-tawqid, pembahasan tentang dua nun tawqid yang didatangkan untuk mentawqid makna dari fi'il. Sedikit ya, didatangkan untuk mentaukid fi'il mudha'afah isim fa'il ya. Seperti ucapan penyair, aqailanna ahdiru ya, asyuhuda aqailunna ya, aqailunna ahdiru asyuhud. Ini jarang didatangkan untuk mentaukid bersama isim fa'il, bersama selain fi'il. Ayo kita masuk. Lil fi'li tawkidun binunaini huma kanunai kanunai idhabanna waqsidan huma. Lil fi'li tawkidun, bagi fi'il tawkidun, ada tawkid di sini di takdim lil fi'li ya, untuk apa? Hasr. Hanya bagi fi'il tawkid ya. Binunaini, dengan dua nun. Yang pertama nun yang musyaddadah, yang kedua mukhaffafah. Dan yang musyaddadah itu asyad ya, minal khafifah, kata Al-Khalil ya. Huma kanunayid hadanna, keduanya, yani dua nun tersebut yang didatangkan untuk mentaukid fi'il adalah seperti dua nun yang ada pada idhabanna, nun taukid faqilah musyaddalah, waqsidan huma, nun taukid khafifah ya. Jelas ini ya maknanya, hanya bagi fi'il taukid dengan dua nun, yaitu nun yang ada pada semisal idhabanna dan juga waqsidan huma ya. Idhabanna fa'ilnya siapa? Anta. Yaqsidan huma juga sama. Qala syarih rahimahullah, ay yalhaqu al-fi'la li tawkid nunan, yani yalhaqu al-fi'la, mengikuti fi'il, mengiringi fi'il untuk tujuan tawkid, yani dua nun. Dua nun mengiringi fi'il untuk tujuan tawkid. Sebutkan dalam catatan kaki ya, fi'il yang ditawkid dengan nun tersebut adalah yang pertama fi'il al-amri mutlaqan, fi'il amr secara mutlak boleh untuk ditaukid dengan nun ini ya, mutlak ya. Dan amr, amr itu mencakup juga, atau yang semakna dengan amr adalah doa, wa bi ma'na al-amr ad-du'a, juga boleh itu karena ad-du'a amr itu secara makna ya, cuma arahnya saja yang berbeda. Mencakup juga di situ amr kepada satu orang, muzakkar ataupun muannas, dua muzakkar atau muannas, jamak muzakkar ataupun muannas. Ya, kalau fi'ilnya fi'il amr maka bisa ditaukidi dengan dua nun ini atau salah satunya secara mutlak. Secara apa? Mutlak, tanpa syarat-syarat sebagaimana yang diterapkan pada selain fi'il amr. Kemudian wal mubari' bi syurutin, dan juga mengiringi fi'il mubari' tapi dengan beberapa syarat. Wal madhi lam yu'akkad qad, adapun fi'il madhi tidaklah ditaukidi sama sekali. Kenapa? Ya, karena keduanya, yaitu apa? Dua nun taukid ini memurnikan ya, memurnikan apa yang dimasukinya ya, fi'il yang dimasukinya untuk istiqbal, waktu yang akan datang, dan itu apa? Bertentangan dengan makna al-mudhi, bertentangan dengan makna al-mudhi, sehingga karenanya tidak bisa masuk apa, nun taukid ini kepada fi'il madhi karena adanya pertentangan. Nun taukid tujuannya untuk memurnikan fi'il untuk waktu yang akan datang, sedangkan fi'il madhi ya maknanya madhi. Idrib jadinya apa? Idrib ya Zaidu, dikasih nun taukid jadi apa? idribanna atau idriban ya zaidu. Ya kalau wanita tadinya idribi ya hindu, jadi apa? Idribinna ya hindu. Dua orang laki perempuan sama ya zaidani, berarti idriba, jadi apa? Idribani ya, ya zaidan. Kalau jamak pukullah oleh kalian wahai para zaidun, bagaimana? Idribunna kan idribu ya, idribunna ya zaidun. Tidak perlu dijelaskan kan, sudah sering ya kenapa menjadi seperti itu, idribunna. Kemudian kalau muannas bagaimana? Al-hindad idribnani ya hindad, nanti akan ada juga itu, ada ditambahkan alif. Ihdahuma saqilah, salah satu dari dua nun tersebut adalah saqilah, yang bertasydid, yang berat, seperti idhadanna, wal ukhra dan yang lainnya khafifah, ringan. Disebutkan dalam syarat mengaki oleh mualliqnya, qala al-muradi, kata al-muradi, wa huma aslani 'indal basriyyin, dua nun ini adalah sama-sama asal. Ya. Bukan yang lain fara' dari yang lain. Kenapa? Litakhalufi ba'di ahkamihima, karena dua hukum nun ini berbeda. Ya, dua hukum nun ini berbeda. Ataupun sebagian hukum-hukum dari dua nun ini berbeda. Adapun madhabul kufiyin, bahwasanya annal khafifah, nun taukin khafifah adalah cabang dari saqilah. Dan al-Khalil menyebutkan bahwasanya at-taukid bit saqilah asyad min al-khafifah. Sebutkan dalam Taubih al-Maqasid wal-Masalik, berarti al-Muradi. Ya. Itu kitabnya al-Muradi, syarahnya al-Muradi, namanya Taubih al-Maqasid wal-Masalik. Kaqsidanhuma, seperti iqsidanhuma, tujulah olehmu keduanya. Waqad ijtama'a, dan telah berkumpul, sungguh telah berkumpul dua nun ini pada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, la yusjananna wa la yakunan min as-saghirin. Yang pertama la yusjananna, nun taukid saqilah, wa la yakunan khafifah. Hanya saja nunnya diganti dengan alif pada penulisannya, aslinya yakunan nun sukun. Ini jelas ya, lil fi'li taukidun bi nunaini huma ka nunay idhabanna wa qsidan huma. Ya, kemudian yang berikutnya. Yu'akidani fa'al wa yaf'alu atiya. Yu'akidani fa'al wa yaf'al atiya. Za talabin aw syartan imma taliya. Aw musbatan fi qasamin mustaqbala. Wa qalla ba'dama wa lam wa ba'dala. Wa ghairi imma min tawalibil jaza. Wa akhiral mu'akkad iftah kabruza. Yu'akidani, keduanya, dua nun tersebut mentaukidi, yakni ada yang sifatnya jawazan, ada yang sifatnya wujuban, nanti akan datang penjelasannya. Dua nun ini mentaukidi, kadang sifatnya jawaz, kadang sifatnya mesti ditaukidi. Apa yang ditaukidi dengan nun ini? Yang pertama if'al. Ya, if'al itu apa maksudnya? Fi'il amr. Ya, masuk di dalamnya addu'a, sudah lewat tadi. Karena amr, addu'a di mana al-amr juga. Nah, min babi ta'addub dikatakan al-a'ba addu'a. Kemudian wa yaf'al atiya. Mentaukid if'al dan yaf'al. Yani apa? Fi'il mudhari'. Ya. Atiya, yang mana fi'il tersebut, fi'il mudhari' tersebut ini atiya, hal dari apa? Yaf'al. Ya, yakidani yaf'al, dalam keadaan yaf'al itu datang, dha talabin, dengan makna talab, tuntutan. Ya, dengan makna tuntutan, seperti nahi. Ya. Aw syaratan, atau dia syaratan talian imma. Ya. Di sini, anda perhatikan ya i'rabnya. Syaratan di situ ma'atuh kepada dha talab. Ya. Dua nun ini mentaukidi yaf'alu yang datang dalam keadaan talab, mengandungi makna talab atau untuk talab atau syarat yang talian imma. Jadi imma itu qusida lafdhuh. Syaratun imma taliya, aslinya syaratun talian imma. Talian itu sifat. Ya, dari syaratun. atau fiil yang datang ya setelah ya, atau fiil yang datang sebagai syarat gitu ya, sebagai syarat yang datang setelah imma gitu. Ulangi, dua nun ini mentaukidi if'al itu yang pertama, yang kedua mentaukidi yaf'alu fil mudhari. Fil mudhari macam apa yang ditaukidi, itu yang boleh ditaukidi dengan salah satu dari dua nun ini? Yang pertama fil mudhari yang ini yaf'alu ati yang datang dengan makna talab. Yang kedua fil mudhari dalam keadaan dia datang sebagai syarat yang datang setelah imma itu. Fa imma ya'tiyannakum ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah. Paham? Ya. Au musbatan. Berapa berarti itu syarat yang sudah disebutkan untuk fil mudhari agar dia bisa ditaukidi? Dua ya. Dha talab, kemudian syaratun taliyan amma au musbatan atau fil mudhari musbat. Ya. Kalau musbat ada syaratnya. Fi qasamin mustaqbala. Ia datang pada qasam dan untuk waktu yang akan datang. Ya. Wa qalla ba'dama wa lam wa ba'dala, dan sedikit sekali datangnya nun taukid setelah ma zaidah, setelah ma zaidah juga setelah lam, juga setelah la, itu jarang, sedikit. Ya. Berarti fil mudhari yang bisa ditaukid ada berapa di sini disebutkan? Tiga ya. Yang ia datang dengan makna talab, kemudian juga dengan makna syarat atau untuk syarat, yang datang setelah imma atau dia musbat, datang pada qasam untuk waktu yang akan datang dengan syarat-syarat yang disebutkan nanti insyaallah. Wa ghairi imma min talibil jaza wa akhiral muakkid iftah kabruza. Adapun syaratnya tanpa imma ya, wa ghairi imma itu ghairi ataf ala la, diatafkan kepada la wa ba'da la gitu. Sedikit setelah, sedikit datangnya nun taukid setelah ma zaidah, juga setelah lam, juga setelah la, juga setelah selain gitu lah. Setelah selain imma min tawali bil jaza, dari apa-apa yang ia menuntut balasan. Ya syarat berarti. Tawali kan syarat berarti ya. Syarat-syarat yang menuntut balasan, cuma tidak datang setelah imma gitu. Wa akhiral muakkir iftah kabruza. Ya. Dan akhir ya, akhir dari fiil yang ditaukidi fathah lah, yakni mabnikanlah di atas fathah. Kabruza seperti ubruza, ini ubruzan cuma nunnya diganti alif. Ubruzan itu kan mabni al fath. Baroza, baroza ya bruzu. Ya kan? Dijadikan amr berarti apa? Ubruz. Dikasih penuh taukid ubruzan. Ya. Di fathah zanya. Paham ini? Perhatikan itu ya. Dua mentaukid, mentaukid if'al, juga mentaukid yaf'al, ketika datang ya dengan makna talab ataupun syarat yang datang setelah imma atau musbat pada qasam yang mustaqbal, dan sedikit datangnya mentaukid setelah ma dan lam, setelah la, setelah selain imma dari syarat-syarat yang menuntut balasan, dan akhir dari fi'il yang ditaukidi fathah lah seperti ubruza. Ubruzan di fathah za'nya. Ya. Kita lihat di sini penjelasannya. Aital haqu nuna taukidi fi'il al-amri, yakni maknanya adalah dua nun taukid mengiringi fi'il amr secara mutlak. Ya. Meskipun maknanya keluar dari makna aslinya kepada doa dan juga talab tuntutan. Ya. Nahu contoh idribanna zaida, idribanna zaida. I'rabnya jelas ya, idribanna fi'lu amrin mabni 'alal fath. Ya kan? Wa fa'iluhu dhamir musatir fihi wujuban taqdiru anta. Wa nun nun taukid harfun ya. La mabni 'alal fath la mahalla lah min al-i'rab zaidan maful bih. Wal fi'la al-mudhari' al-mustaqbala ad-dala 'ala talabi. Juga dua nun ini selain mengiringi fi'l amr, dan kalau bersama fi'il amr tidak ada syarat, juga bisa mengiringi fi'il mudhari untuk waktu yang mendatang yang ia menunjukkan kepada talab, itu syaratnya yang pertama. Kalau nun ini ngikut fi'il mudhari'. Yang pertama fi'il mudhari' harus dengan makna istiqbal, keluar darinya apa? Fi'il mudhari' dengan makna apa? Hal. Ad-dal 'ala talab. Dan yang kedua ia menunjukkan kepada talab. Ya. Sini ada catatan kaki nomor 2, wa yamna'u al-basriyun tawkid al-mudhari' ad-dal 'ala hal. Orang-orang Basrah, ulama Basrah melarang mentaukidi fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada waktu sekarang. Wa qad urida bihi qawlu ta'ala, dan telah datang ya pentaukidan ya pada fi'il mudhari' untuk waktu yang sekarang, tapi dengan selain apa? Nun. La uqsimu bi yaumil qiyamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Di atas qiraahnya Ibnu Katsir dengan riwayah Qunbul. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Ada pentaukidannya di sini. Untuk waktu sekarang. Cuma bukan dengan nun. Ya, bukan dengan nun. Ada pun orang-orang Basra melarang gitu. Mereka melarang secara mutlak untuk mentaukid apa? Fi'il mudhari'. Kalau dia bermakna sekarang meskipun dengan selain nun juga enggak boleh. Lantas bagaimana dengan ayat tadi? La uqsimu biyaumil qiyamah. Selangi orang-orang Basra menghalangi, melarang untuk mentaukid fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada hal mutlak, tidak boleh ditaukidi dengan nun untuk selainnya. Padahal telah datang gitu pentaukidan ya dari fi'il mudhari' dengan makna hal itu. Seperti dalam contoh, la uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Di atas kiraahnya Ibnu Katsir dengan riwayat Qunbul. Waktu lifa anil bizzi fiha. Ah, bagaimana ketika orang Basra mendapati semisal ayat ini dari kalamul Arab? Wa awwal al-basriyun dhalika ala annahu bi idmari mubtada'in ay la ana uqsimu. Maka mereka orang Basra menakwil itu dengan pengidmaran mubtada, yakni la ana uqsimu. Ya. La ana uqsimu. Sehingga lam taukidnya bukan masuk ke apa? Fi'il, tapi kepada mubtada. La ana uqsimu gitu. Kemudian di sini barangkali tidak disebutkan ya, saya sebutkan. Jadi taukidul mudhari' qad yakunu wajiban wa qad yakunu mumtani'a. Di sini juga ada, cuma tidak dirinci gitu, tidak ada judulnya kapan dilarang, kapan ini. Wa taukidul mudhari' qad yakunu wajiban wa qad yakunu mumtani'a. Man taukidi mudhari' kadang wajib, kadang terlarang. Wa qad yakunu jaizan, bahkan kadang boleh. Ada tiga keadaan berarti ya. Man taukidi fil mudhari' kadang sifatnya apa? Wajib, kadang tidak boleh, kadang boleh. Boleh pun ada dua, ada bikasrah, ada biqillah. Bolehnya dalam keadaan banyak, ada yang dalam keadaan sedikit gitu. Ya, wa qad yakunu jaizan bikasrah aw biqillah. Kata yang pertama, di mana wajib untuk fi'il mudhari' ditaukidi dengan apa? Nun taukid ini adalah idza waqa'a jawaban liqasamin. Ya. Apabila fi'il mudhari' tersebut jatuh sebagai jawaban dari sumpah. Wastaufa thalatha syurutin, dalam keadaan ia telah terpenuhi padanya tiga syarat. Dalam keadaan telah terpenuhi padanya apa? Tiga syarat. Ditambahkan oleh yang lain, Rasul Al-Muradi menjadi banyak syaratnya, lebih dari tiga. Ya, kita baca dulu yang ada di kitab apa ya, saya lupa, enggak sempat menulis, apa Al-Khubari atau yang lain. Syarat yang pertama, an yakuna muttasilan bila milqasam, agar ia fi'il tersebut, fi'il mudhari' tersebut, muttasilan bila milqasam, bergandengan dengan lam qasam. Ya. Yang kedua, an yakuna mustaqbala, agar fi'ilnya bermakna istiqbal yang akan datang. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, an yakuna mutsbatan, agar dia mutsbat, bukan manfi, maknanya penetapan, bukan penafian. Contoh, wa tallahi la kidanna asnamakum. Apa istilahnya? Ba'da an tuwallu mudbirin. Wa tallahi la kidanna, wajib dalam contoh ini dan semisalnya untuk fi'il mudhari' ditaukid dengan nun. Kenapa? Yang pertama, dia sebagai jawaban dari qasam, tallahi disebutkan di situ qasamnya. Kemudian Ia mustaqbal. Ya, tallahi lakidanna asnamakum. Maknanya apa? Sumpahnya Nabi Ibrahim kan, demi Allah akan saya bikin tipu daya berhala-berhala kalian, akan saya hancurkan berhala-berhala kalian. Nanti kan? Nah, istiqbal berarti. Kemudian musbat, ya kan? Nah, ketika itu wajib apa? Ditaukidi. Enggak boleh tanpa taukid. Dengan dikatakan wa tallahi lakidu, ya. Keadaan yang kedua, kalau mau ditambahkan enggak apa-apa. Dari Al-Muradi, saya baca aja ya semuanya. Kalau ada yang berulang enggak apa-apa. Kata Al-Muradi, an yakuna mustaqbala. Pertama mustaqbala, sudah lewat kan? Fa in kana al-hal la yu'akkad. Kalau untuk hal maka tidak boleh taukid bin nun, dengan nun. Ya, sama sabak sebagaimana telah lewat. Ya. Fa idza aqsama ala fi'l al-hal sadara bil lam. Ya. Wahdaha, apabila bersumpah dengan fi'il untuk waktu sekarang, maka sadara bil lam, ia datang muncul dengan lam taukid saja, seperti qiraahnya Ibnu Katsir, la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi kalau waktunya fi'il mudhari untuk hal, maka taukidnya untuk dengan lam saja, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Kemudian yang kedua, agar ia musbat, musbat sudah lewat kan. Kalau manfi, maka lam tadkhulhu an-nun, tidak bisa dimasuki nun. Contoh wallahi, ya wallahi la yakumu zaidun, enggak boleh la yakumanna, enggak boleh. Ya, wallahi la yakumu zaidun. Yang ketiga, anyakuna wairu makrun bi harfi tanfis. Anyakuna wairu makrun bi harfi tanfis, agar ya lam tersebut tidak bergandengan dengan huruf tanfis, sin dan saufa. Ya. Kalau ada huruf tanfis ya, fa innahu la yadkhuluhu an-nun. Ya. Kalau ada huruf tanfisnya tidak dimasukin nun. Contohnya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika. Di sini ada saufa. Ya, lamnya taukidnya bergandengan dengan saufa, maka enggak boleh la yu'tiyannaka. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lamnya bergandengan dengan saufa atau sin. Yang keempat, alla yakuna muqaddam al-ma'mul. Agar ma'mulnya fi'il tidak didahulukan dari fi'ilnya. Ya, contoh alla yakuna muqaddam al-ma'mul, agar ma'mulnya tidak didahulukan penyebutannya. Wala immittum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. La ilallahi tuhsyarun, ya sini. Artinya tuhsyaruna ilallah. Ma'mulnya tuhsyarun ilallah didahulukan. Maka tidak boleh tuhsyaruna dikasih apa? Tauki tuhsyarunna, enggak boleh. Wala immittum wala immuttum aw qutiltum, di sini la ilallah lamnya bergandengan dengan ma'mulnya tuhsyarun, yaitu ila. Berarti ma'mulnya didahulukan dari fi'ilnya, maka ini pun tidak boleh ditaukidin apa? Nun taukid tadi. La ilallahi tuhsyarun. Kalau seandainya di luar ayat dengan kalimat la tuhsyarunna ilallah, kalau tidak akhirkan bisa. Harus apa? La tuhsyarunna ilallah, kalau kita bikin kalimat di luar. Yang kelima, la yaqtarin biqad, agar lamnya tidak bergandengan dengan qad. Contoh wallahi laqad adhunnu zaidan muntaliqa. Ya, wallahi laqad adhunnu zaidan muntaliqa. Bukan, enggak boleh dikatakan wallahi laqad adhunnanna, ya. Kenapa? Ada qad setelah lam. Atau ada pemisah ya, mungkin masuk semua saufa dan qad. Tidak boleh dipisahkan antara lamnya dengan fi'ilnya. Ya. Gimana? Ini insyaallah pembahasan ini bermanfaat juga nih. Kadang kan kita bingung ya. Taunya taukid bisa masuk ke fi'il amar fi'il mudhari saja ya. Rinciannya belum tahu kan. Gimana? Ayakuna. Oh, yang dari Al-Muradi itu ya. Yang dari Al-Muradi sebutkan seperti lengkap beliau menyebutkan lima saja. Yang nomor poin berapa berarti? Yang ketiga atau kedua? an yakuna mutsabbatan fa in kana manfiyan lam tadkhulhu an-nun nahu wallahi la yaqumu zaidun tidak boleh dikatakan wallahi la yaqumanna zaidun. Kenapa manfi gitu. Taukid ya dengan wallahi saja, wallahi la yaqumu zaidun. Ya, terus ya tulisannya dirapikan bagi yang tertinggal bisa apa? Ambil faedah dari temannya. Dari temannya pinjam enggak apa-apa. Ya. Berbagi ilmu. Ya, yang tulisannya lengkap silakan boleh dipinjamkan. Hah? Ya, Allah karim qad wallahi laqad adhunnu zaidan muntaliqa. Wallahi laqad adhunnu zaidan muntaliqa. Tidak boleh dikatakan wallahi laqad adhunnanna. Tidak boleh. Nah itu ya. Wal fi'l al-mudhari' al-mustaqbal ad-dalil 'ala talab. Nahu litadribanna Zaidan. Makna talab dengan lam. Lam apa? Lamul amr. Litadribanna Zaidan. Tidak dikatakan fil amr ini, bukan fil amr karena fil amr itu suhunya sudah tertentu. Tapi ini talab dengan makna talab. Litadribanna Zaidan. Hendaknya kau pukul. Iya, Zaid. Kemudian ini talab jelas dengan apa? Lam. La tadribanna Zaidan ini juga talab. Talabul kaf, ya kan? Kalau tadi talabul fi'il, kalau ini talabul kaf. Tuntutan agar dia menahan diri dari memukul Zaid. La tadribanna Zaidan. Kemudian juga yang dimaksud dalam talab juga istifham juga talab. Talabul jawab kan? Hal tadribanna Zaidan? Apakah engkau telah benar-benar telah memukul Zaid yang jago silat itu? Benar ya. Sekali pukul. Contoh. Wal waqi'u syartan ba'da in al-mu'akkadah bima nahu imma tadriban Zaidan adribhu. Yang berikutnya adalah fi'il mudhari yang ini yang kedua berarti ya. Ya, kalau tadi rincian yang pertama tadi. Yang ia datang dengan mana tolab. Tolab bisa dengan lam, amr, dengan la, nahiya, bisa dengan istifham. Ya. Yang kedua, yang datang dia sebagai syarat. Ya, fil mudhar tersebut datang sebagai syarat setelah in yang ditaukidi dengan ma. Ma zaidah taukidi ya. Contoh, imma tadribanna zaidan adribhu. Imma artinya, dilebur. Imma, ma-nya zaidah untuk taukid. Imma tadribanna zaidan adribhu. Jika engkau benar-benar pukul Zaid, saya pun akan pukul dia. Aminhu qawlu ta'ala fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum. Apabila engkau mendapati mereka pada peperangan fasyarrid bihim man khalfahum, maka cerai, peraikanlah ya barisan yang ada di belakang mereka. Nah itu setelah imma, inma banyak ini contohnya ya. Fa imma yanzaghun laki minasyaitan fasta'idh billah ya. Fa'imma nuriyannaka ya ba'dal ladzina na'iduhum aw natawaffayannaka dan seterusnya banyak sekali itu. Nah itu rahasianya kenapa antum dapat setelah ada imma mesti ada nunnya. Nah ini sekarang tahu ilmunya kan. Bermanfaat kalau antum hafal Al-Quran. Sangat membantu itu. Ya. Awil waqi'u jawaba qasamin atau fil mudhari yang datang sebagai jawaban qasam. Musbat. Jawaban qasam musbat mustaqbal. Ah, syarat-syaratnya sudah tadi itu ya. Jatuh sebagai jawab kuasa musbat mustaqbal. Lengkapnya syaratnya tadi disebutkan oleh Al-Muradi tadi. Ya. Contoh, wallahi la tadribanna Zaidan. Harus. Kalau ini harus tidak? Keadaan seperti ini harus tidak? Hah? Harus ya dikasih nun. Ya, itu pendapat yang kuat, yang rajih. Fa'il lam yakun musbatan lam yu'akkad bin nun. Adapun kalau tidak musbat tapi manfi, maka tidak boleh ditaukidi dengan nun. Ya boleh ditaukidi dengan selainnya. Dengan wallahi, wallahi la taf'alu kada. Ya dengan sumpah saja. Berarti wallahi la taf'alu kada. Demi Allah engkau tidak akan berbuat ini. Ya boleh la taf'alanna. Kenapa ada manfi di sini? Wa kada idha kana halam. Demikian pula kalau maknanya fi'il mudhari'nya hal bukan mustaqbal. Itu pun tidak boleh ditaukidi dengan nun. Wallahi la yakumu zaidun al-ana. Demi Allah. Zaid sedang berdiri sekarang. Nah, boleh dikatakan la yaqumanna. Selama kalau sama-sama masuk jam berapa? Tadi belum selesai ya? Penyebutan keadaan dari nun taukid yang menyertai mudhara ya? Ya, kita lanjutkan dulu. Baru keadaannya pertama ya, di mana wajib nun taukid mengikuti akhir fi'il mudhari', yaitu ketika fi'il tersebut datang sebagai jawaban dari qasam dan terpenuhi padanya lima syarat disebutkan oleh al-muradi yang sudah lewat tadi. Mustaqbal maknanya, kemudian juga mutsbat ya. Kemudian tidak bergandengan dengan huruf tanfis ya. Tidak bergandengan dengan apa? Qad. Juga agar ma'mulnya fi'il tidak didahulukan dari fi'ilnya. Keadaan kedua, al-hala asaniyah, apa itu keadaan kedua? Tidak diperbolehkan fi'il mudhari' diikuti apa? Nun taukid. Ada dua tempat. Tempat yang pertama, idza kana jawaban liqasamin. Apabila fi'il mudhari' datang sebagai qasam, sebagai jawaban dari qasam, walam yastawfi syuruta wujubi taukid, tapi dia belum memenuhi syarat-syarat wajibnya taukid yang sudah lewat tadi syarat-syaratnya. Hamtani' taukidu, sehingga ketika itu tidak boleh ditaukidi dengan nun. Ya, pokoknya kalau syaratnya hilang maka tidak boleh apa? Ditaukidi dengan nun. Mungkin nanti saya sebutkan ya tempat-tempatnya di sini. Saya tidak sebentar. Ya, tempat yang kedua berarti ya. Yang kedua kan dari keadaan yang kedua di mana tidak boleh apa? Ilmu bar diikuti oleh ya, nun taukid. Idza lam yasbiq bima yaj'alu taukidahu jaizan. Apabila ia tidak didahului dengan sesuatu yang menjadikan untuk dia boleh ditaukidi. Idza lam yusbaq bima yaj'alu taukidahu jaizan. Apabila ia tidak didahului dengan sesuatu yang menjadikan ia boleh ditaukidi, boleh pula tidak. Ya, nanti ya, mungkin ada juga. Katanya ketiga ya. Yaitu apa? An yakuna taukiduhu jaizan bikasrah ya. Dia boleh ditaukidi. Kapan itu? Wadzalika idza kana masbuqan bi adati talab. Ya, apabila didahului oleh adawatu talab. Tufidul amra awin nahya awil istifhama. Yang berfaedah. Makna amr, perintah atau larangan atau istifham atau selainnya. Yang di qolil saya belum sempat tulis di sini. Ya, kita kembali ke syarah. Ya, biar lebih jelas kita ulang saja ya. Talhaqu nun at-taukidi fi'l al-amr. Dua nun mengiringi fi'l amr. Contoh idribanna zaidan wal fi'l al-mudhari' dan juga fi'l mudhari' yang mustaqbal yang menunjukkan kepada talab. Li tadribanna zaidan wala tadribanna zaidan. Ya. Wahal tadribanna zaidan. Ini sifatnya apa ini? Nun mengiringi fi'il-fi'il ini. Li tadribanna zaidan. La tadribanna zaidan. Hal tadribanna zaidan. Sifatnya apa? Jawaz. Dikasrah itu. Jawaz. Ini sifatnya jawazan. Yang wajib cuma dikosam saja itu dengan syarat-syaratnya ya. Ini sifatnya boleh. Kalaupun dibuang boleh. Li tadrib zaidan. Boleh enggak? Boleh. La tadrib zaidan. Boleh enggak? Banyak itu. Din wal waqi' syaratan ba'da'in al-mu'akkadah. Dan yang jatuh. Fi'il mudhari yang jatuh sebagai syarat ya. Setelah in yang ditaukidi dengan ma, imma tadribanna zaidan adribhu, ini pun banyak ya. Yang wajib cuma satu tempatnya ya. Aminhu qala ta'ala fa imma tasqafannahum fil harbi fasharid bihim man khalfahum. Kemudian yang al-waqi' jawab qasamin ya, yang jatuh dia sebagai jawaban dari qasam yang musbat mustaqbal, wallahi la tadribanna zaida, itu yang wajib sifatnya ketika terpenuhi syarat-syarat yang sudah lewat. Fa in lam yakun mutsabbatan, adapun kalau fi'ilnya tidak mutsabbat tadi manfi, maka tidak boleh ditaukidi dengan nun. Nah, ini yang terlarang, tempat yang terlarang. Ya, ketika mutsabbat ya, jawab qasam dia jatuh sebagai jawab qasam, tapi mutsabbat wallahi la taf'alu kadza, enggak boleh dikatakan wallahi la taf'alanna kadza. Oke, apa jika kana halan, demikian pula ketika maknanya hal, tidak boleh ditaukidi. Ya, wallahi la yaqumu Zaidun al-an. Ya. Kemudian wa qalla dukhulun nuni fil fi'l al-mudhari'ah. Ini keadaan yang qalil. Ya, yang sedikit ini. Tadi kan yang bikasra ya, sengaja saya tidak tulis karena di sini sudah ada yang sedikit. Kalau yang tadi bikasra dukhulun nun, taukid ya pada tadi. Ketika datang selara ada waktu apa? Ya, ada waktu tolap itu. Dan setelahnya juga. Ya, wa qalla dukhulun nun fi al-fi'l al-mudhari' al-waqi' ba'da ma az-zaida allati la tashabu in nahu bi'ainin ma arayannaka hahuna wal-waqi' ba'da lam. Ya. Sedikit masuknya nun taukid pada fi'l mudhari' yang datang setelah ma zaidah yang tidak, ya, la tashabu in, menyertai in, ya, tidak datang setelah in. Contoh bi'ainin ma arayannaka hahuna, dengan mata, dengan mata. Maknya di sini Zain itu taukid, bukan nafiyah. Dengan mata arayannaka hahuna, saya lihat kau dari sini. Sebutkan maknanya. I'mal ka'anni anzuru ilaik, bekerjalah seolah-olah aku memantaumu. Jangan malas, ya. Kerjalah seolah-olah aku melihatmu, memantaumu. Ya. Wa yudrab bil hathi ala tarki tawani, ini dibikin sebagai satu permisalan untuk memberikan motivasi, ya, dorongan ala tarki tawani, untuk meninggalkan perbuatan bermalas-malas, menunda-nunda. Dan maknya zaidah. Ya, ini muta'alliq dengan arayannaka, ya. Di sini arayannaka, nunnya ara, ya, dibalik menjadi ya. Ya. Arayannaka dikasih nun taukid ini sedikit. Ya, kalau datang setelah ma tanpa, ya, sebelumnya datang in, itu sedikit ditaukidi fi'ilnya dengan nun. Wal waqi' ba'da lam, juga yang datang setelah lam ini pun sedikit. Ka qawlihi, seperti ucapannya, yahsabul jahilu ma lam ya'lama syaikhun 'ala kursiyyihi mu'ammama. Orang yang bodoh, ya, mengiranya, ya, orang yang bodoh mengiranya atau menyangkanya, malam ya'lama, apa yang ia tidak ketahui, syekhon, ia mengiranya sebagai syekh yang ada di atas kursinya dalam keadaan memakai imamah. Orang yang bodoh jadi menyangka bahwasanya ada secangkir susu yang mengeluarkan bui yang banyak, disangka itu sebagai syekh yang duduk di atas kursi. Sebut dari situ maknanya. Ya. Syabbaha al-qam'a war-raghwa, menyerupakan cangkir war-raghwa dan bui, allati ta'luhu, yang meluap gitu. Bi syekhin mu'ammam, dengan orang tua yang berimamah, jalis ala kursiin. Bisyekhin mu'amamin, yang duduk di atas kursi. Yang mau ditaruh susu di atas gelas, gelasnya itu air susunya itu kena buihnya gitu. Orang yang bodoh, ya, menyangka itu adalah seorang syekh yang duduk di atas kursinya dalam keadaan berimamah. Yang buihnya itu dia imamah. Allah Allah, maksudnya gimana itu? Nah, syair memang kayak gitu, ya. Yang aneh-aneh gitu. Kalau enggak aneh-aneh pun syair, ya. Ya, kadang perkara yang bagus, akhlak, ada yang aneh-aneh, ada yang macam-macam. Tujuan-tujuan di dirinya syekh macam-macam, ya. Kalau tentang zuhud biasanya itu Abu Laitah, ya, itu banyak tentang zuhud. Di sini syekhnya mana? Malam ya'lama. Aslinya apa? Malam ya'laman, gitu kan? Malam ya'laman. Dikasih nun taukid cuma ditulis alif gitu. Malam ya'laman. Dibalik nunnya menjadi alif karena waqaf. Wal waqi'u ba'dala an-nafiyah juga yang ditaukidi fil mudhari' dalam keadaan sedikit adalah ketika fi'il mudhari' datang setelah la nafiyah. Ini masih ma'tuf ya? Kepada apa? Kepada yang pertama tadi. Ya. Ya. Wa qalla ba'da ma wa lam wa ba'da la. Ini berarti mak kepada mak itu. Kaqouli ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Di sini masuk nun taukid pada fil mudhari yang apa? Manfi dengan la. La tusibanna itu jarang. Kalau madhabnya al-Basriyin menolak pembolehan untuk menaukidi fil mudhari yang manfi dengan la dengan nun. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ditakwil. Jadi madhabnya orang Basrah atau jumhur Basriyin melarang untuk menaukidi fi'il mudhari' dengan apa? Nun. Fi'il mudhari' yang manfi dengan la dengan nun taukid. Kalau didapati seperti itu maka ditakwil. Kata mereka asal kecuali kalau darurah syi'riyah gitu. Adapun al-musannif Ibnu Malik dan Ibnu Jini membolehkannya dan itu pendapat yang mudah, enggak takalluf gitu. Tidak ada takwil-takwilan. Bagaimana cara menakwilinya? Wa ta'awwal al-mani'un al-ayata, maka mereka yang tidak memperbolehkan masuknya nun taukid bersama fil mudhari yang manfi dengan la menakwil ayat tersebut dengan dikatakan bahwasanya la-nya bukan la nafiyah tapi la nahiyah. Tolab berarti. La-nya apa? La nahiyah. La tusibanna, sehingga kalau la-nya la nahiyah bagaimana, boleh tidak? Ya boleh, sudah lewat banyak. La tadribanna, la tajlisanna banyak. Jadi lainnya kata orang-orang Basrah bukanlah apa? Nafiyah, tapi apa? Nahiyah. Berarti maknanya apa? Tolab. Dan fil mudhari seringkali masuk kepada fil mudhari atau nun taukid seringkali masuk kepada apa? Fil mudhari yang bermakna apa? Tolab. Kemudian wal jumlah, nah jumlah la nahiyah bersama fiilnya wal jumlah mahkiyah. Jumlah mahkiyah, jumlah yang dikaitkan. Mahkiyah itu miqaulin. Nah ini insyaAllah sudah tidak asing. Dikaitkan dengan qaulin, dengan qaul yang mahdhuf. Sering kan? Mahkiyah itu miqaulin mahdhuf. Huwa sifatun, sifatu fitnatin. Yang itu sebagai sifat dari fitnah. Ya. Sehingga ini mirip fatakunu nadhir, fatakunu nadhira, ini seperti jaa bimizq bimazqin hal ra'aita adzibu qad, ingatkan ya. Bagaimana berarti takwilannya dalam ayat ini? Wattaqu fitnatan maqulah fiha la tusibanna, sedikit jumlah maqulah ya, fiha itu na'atnya aslinya bagi fitnah. Sehingga terjemahnya wataku fitnah, takutlah kalian kepada fitnah yang dikatakan pada fitnah tersebut la tusibanna, janganlah gitu. Tusibanna alladziina dzalamu, fitnah tersebut sampai akan menimpa orang-orang yang zalim. Iya, di antara kalian saja. Ya, seperti itu. Tapi pendapatnya Ibnu Malik, Ibnu Jini enak ya. Yang membolehkan ini enggak ada takalluf. Nah, mungkin kita lebih pilih yang ini kalau saya. Yang mudah. Ya. Maknanya juga enak terjemahannya tuh. Wal waqi'u ba'da ghair imma min adawati syarat. Dan juga wal waqi'u ba'da ghair imma min adawati syarat. Juga jarang masuknya nun taukid khafifah atau tsaqilah pada fil mudhari yang datang setelah selain imma. Dari adawatu syarat. Adawatu syarat kan banyak. Kalau adawatu syaratnya imma, maka seringnya fi'il mudhari ditaukidi dengan nun. Kalau adawatu syaratnya bukan imma, bagaimana? Jarang. Ya, contoh man, ini kan ismu syarat. Adawatu syarat. Man nasqafan minhum falaysa bi'ayibin. Siapa yang mendapati, siapa-siapa yang sungguh-sungguh mendapati sebagian mereka. Man nasqafan. Siapa-siapa saja yang kami dapati, gitu ya. Siapa saja yang sungguh-sungguh kami dapati, minhum dari mereka falaysa bi'ayib, maka dia tidak akan bisa kembali. Maksudnya, Allah alam mungkin dia akan mati, gitu. Di sini naskofan dikasih taukid. Ya. Dan itu jarang. Ya. Itu apa? Jarang. Wa asyara al-musannif fi qawlihi wa akhra al-mu'akkad iftah, dan musannif mensyaratkan dengan ucapannya akhir fi'il yang ditaukid di fathah lah, yakni mabnikanlah di fathah. Itu yang rajih. Ada yang mengatakan fathah yang aridah. Ila anna al-fi'la al-mu'akkad bin nuni yubna 'ala al-fath. Ini mensyaratkan kepada bahwasanya fi'il yang ditaukid dengan nun dimabnikan di atas fathah. Kapan in lam talihi alifud dhamir, apabila tidak diikuti oleh alif dhamir atau ya dhamir ya mukhatabah atau wawu jamaah. Contoh idribanna zaidan uqtulanna amran. Jadi akhir fi'il mudhari yang bergandengan nun dengan nun mesti di fathah, yakni mabni di atas fathah kalau tidak diikuti oleh apa alif ya ya dan wawu. Ya, sama di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang atau ada yang ketinggalan barangkali. Nah, itu makna dari yu'akidani fa'al wa yaf'alu adiya za talabin aw syartan imma tariya aw musbatan fi qasa min mustaqbala wa qalla ba'da ma walam wa ba'da la wa ghairi imma min talibil jaza wa asra al mu'akkad iftah kabru za. Ya. Apa? Keadaan apa? Nun taukid bersama ilmu gore. Bersama semuanya. Kalau bersama, jadi ringkasannya ya. Ya, nun taukid itu nun taukid menyertai ya fi'il apa? Amr secara mutlak, boleh secara mutlak tanpa syarat. Ya, secara mutlak kalau bersama fi'il amr itu mutlak, boleh nun taukid bersamanya tanpa syarat. Sudah lewat tanpa syarat tadi rinciannya. Ya. Kalau bersama fi'il mudhari ada syaratnya enggak? Ada. Ya. Ada syaratnya, disebutkan nanti dalam matan syaratnya. Itu yang pertama, agar fi'il mudhari tersebut datang untuk tolab. Tolab mengandungi di situ apa? Ada nahi, ada istifham, ya kan? Ada amr, ya kan? Ada amr. Ya. Boleh ketika itu, ditaukid dengan nun. Atau fi'il mudhari-nya datang sebagai fi'il syarat. Yang datang setelah imma, syartiyah. Ya. Ah, ketika itu juga diiringi dengan nun taukid seringnya. Ya. Atau dia jatuh sebagai jawabul qasam yang musbat. Ya, ketika terpenuhi padanya lima syarat yang sudah lewat, maka apa? Mesti bahkan wajib diiringi fi'il tersebut dengan nun taukid. Ya, nun taukid. Ah, kalau bersama fi'il mudhari, saya rinci lagi. Nun taukid ini kadang wajib. Ya. Nun taukid ini kadang wajib menyertai fi'il mudhari. Kadang terlarang, kadang boleh di kasrah, kadang boleh di qillah, itu aja. Kapan fi'il mudhari nun itu nun taukid itu wajib menyertai fi'il mudhari? Ketika fi'il mudhari ini jatuh sebagai apa? Jawabul qasam yang apa? Mudhaf, mustaqbal dan syarat-syarat yang lainnya. Disebutkan rinci oleh Al-Muradi ada lima. Kapan dilarang untuk nun apa? Fi'il mudhari ditaukid dengan nun. Ya, ketika pertama syarat-syarat yang disebutkan hilang. Ya. Yang kedua tidak ada sebelumnya adawat yang mendahului fi'il tersebut yang membolehkan untuk dia ditaukid. Ya, paham? Adawat yang membolehkan taukid ada tolab tadi kan? Ya, syarat. Ya. Ya. Kapan dia boleh bikasrah? Ya, ketika setelah apa? Setelah tolab. Kapan biqillah? Ya, ketika setelah ma, setelah lam, setelah la, ya, ham, dan setelah apa? Adawatu syarat lain imma, yaitu biqillah, boleh biqillah. Ah. Ya, apa? Nggak boleh. Ah, antum paham nggak itu cara membikinnya? Kalau nggak ya kita jelaskan. Ya, kalau misalkan yadribu Zaidun Amran, boleh enggak dikatakan yadribanna Zaidun Amran? Boleh enggak? Boleh enggak? Yadribu Zaidun Amran, yadribanna Zaidun Amran, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Ya enggak ada persyaratannya yang terpenuhi. Tapi kalau dikasih litadribanna ya, atau liyadribanna Zaidun Amran, boleh enggak? Boleh. Ada apa? Ada apa? Yang mendahulunya yaitu berupa ya amr itu, lam, adawat at-talab, adawat at-talab pengam. Adawat at-talab. Insyaallah prosesnya ngerti kan? Kalau satu orang idribanna mudzakkar mufrad, dua idribani mudzakkar muannats sama ala dua. Kalau jamak idribunna. Prosesnya insyaallah bisa kan antum kan? Perlu dirinci lagi, sudah berulang-ulang ini. Ya, kemudian muannats satu orang ya idribinna. Idribani sama terus idribnani ini belum ini nanti. Ya. Ya. Kalau enggak ada rekatnya gitu ya. Kalau di fathah idriban ya, bagaimana cara membedakannya gitu. Misalkan idriban Zaidan tidak ada tasydidnya gitu ya. Ya kalau enggak ada tasydid berarti sukun itu. Kalau ada tasydidnya berarti musyaddad. Hah? Idriba. Oh, idriban berarti. Satu dua orang idriba ya. Terus dikasih nun taukid. Fafi wa tasakilah idribani. Ah ya ya ya ya ya. Kita tahu. Bagaimana mengetahuinya? Ah iya. Ya kadang didapati nunnya itu dibalik ya. Dibalik menjadi alif itu didapati di akhir-akhir biasanya. Tapi di dalam Al-Quran juga ada. Dilihat dari maknanya kelihatan. Seperti la nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an bin nasiyah. Tidak mungkin di situ nasfa'an. Bukan. Mesti-mesti di situ nasfa'an itu nun taukid khafifah gitu. Tidak mungkin tanda apa misalkan. Nasob. Karena dia fi'il kan. La nasfa'an bin nasiyah. Sebenarnya gitu kan. Nasfa'an dengan alif kan. Tulisannya. Antum kan menanyakan bagaimana untuk mengetahui ini nun taukid. Ini alif. Nasob gitu kan. Atau bagaimana? Ya mesti kalau yang diubah mesti khafifah. Iya mesti khafifah. Kalau diubah mesti khafifah. Kalau sakinah bisa. Iya. Ya. Nah, ternyata pertanyaannya mudah ya. Jadi muter-muter apa ya ini? Ya kalau dibalik menjadi alif ya khafifah. Ya. Yang lain? Lanjut ya, semua bisa dipahami itu ya, lumayan nih bahasanya ya. Difahami irobnya itu membantu sekali untuk bisa memahami maksudnya. Waskulhu ya, harokatilah apa yang diharokati di sini. Waskulhu akhir dari fil yang ditaukidi qabla mudmarin lainin, yang itu sebelum mudmar lain, yaitu apa? Alif faudannya bima janasa, dengan harokat yang sejenis. Bima janasa min taharukin, ini dengan harokat yang sejenis. Ma di sini ditafsirkan dengan min, dengan harokat yang sejenis. Ya. Yang sejenis qad ulima, yang itu sudah diketahui. Apa yang sejenis dengan wawu? Dhammah. Yang sejenis dengan alif fathah, dengan alif fathah. Yang sejenis dengan ya kasrah. Harokatilah akhir fi'il yang ditaukid sebelum dhamir-dhamir yang tiga, wawu, alif, dan ya, dengan harokat yang sejenis yang sudah diketahui. Ya. Contohnya apa? Hah? Yang sahih aja dulu. Contohnya apa? Apa? Idribunna terus? Idribinna. Ya, kemudian idribani. Ya. Idribunna ya, ketika fiilnya merofakkan apa wawu, jadi akhir dari fiilnya itu ba di dhammah. Idribunna ya, kalau fiilnya merofakannya mukhatabah idribinna di kasrah, karena itu yang cocok dengan ya. Kalau fiilnya merofakkan alif ulitsnain maka di fathah idribani, karena itu yang cocok dengan alif. Itu makna dari apa? Ushkulhu qabla mudmarin lainin bima janasa min taharukin qad ulima. Harakatilah akhir fi'il ya, sebelum dhamir lain

sejenis dengan ya apa kasrah. Ini pada contoh is'a, yasa is'a. Jadi apa kalau disantun kepada antum is'abunna, is'abunna. Kalau anti is'ajinna gitu. Is'ajinna. Ya coba teman. Wahzifu buanglah alif yang merupakan akhir fi'il dari amil yang merupakan waw dan ya. Jadi akhir fi'il dibuang. Yang ada di situ apa berarti? Dhamir. Ya dhamir waw dan ya, iya kan? Nah, dhamir waw dan ya bagaimana ini? Harokatnya dibagaimanakan? Wa fi wawin wa ya'in dan pada waw dan ya yang merupakan dhamir fa'il dari fi'il tersebut ada harokat yang sejenis. Ya, harokat yang sejenis, ya. Kufi diikuti. Yang sejenis dengan waw dhammah, yang sejenisnya kasrah. Sehingga pada contoh is'a jadilah is untuk antum is'awunna, untuk anti is'ajinna gitu ya. Radhiya yarda irda, untuk antum irdawunna, untuk anti irdajinna gitu. Paham gak nih? Ya. Nah contoh ikhsyain. Nah ini kalau nun taukidnya khafifah. Ikhsyain ya Hindu, hendaknya kau benar-benar takut wahai Hindu. Ya. Wajib kamu takut wahai Hindu. Ya. Bil kasri dengan kasrah. Aslinya apa tadi ya? Ikhsya, kemudian untuk anti lah. Ikhsyai kan? Ikhsyai aslinya. Ikhsyai. Ada pertemuan dan sukun. Ya. Ya dan nun, ikhsyain, ya, ikhsyain. Gitu kan. Nanti ada insyaallah proses seperti ini kita sedikit sampaikan meskipun sudah tahu ya antum insyaallah dengan kasrah. Wa ya qaumi ikhsyawun. Wa ya qaumi ikhsyawun. Ya. Wadmum wa qis musawiyan. Saya ulangi, nahu ikhsyain ya Hindu bil kasri dengan kasrah ya-nya. Ya merupakan apa itu? Ya itu ya mukhatabah dhamir fa'il. Wa ya qaumi ikhsyawun. Ya, wawu adalah dhamir dia. Wawu jamaah fa'il. Wadmum. Ya, wa ya qaumi ikhsyawun wadmum. Ya. Wa qis musawiya dan kiaskanlah dalam keadaan menyamakan dengan yang dicontohkan itu. Ya, disamakan dengan yang dicontohkan. Jadi mungkin kita perlu mengetahui asal muasalnya ikhsyawun dan ikhsyain ya. Jadi ikhsyawun dan ikhsyain adalah dua fi'il amr. Fi'la amrin. Fi'la amrin muakkadani bin nun, yang keduanya ditaukidi dengan nun. Al-khafifah. Mabniyani ala hadzin nun, ini i'rabnya ya, i'rabnya. Mabniyani ala hadzin nun, sehingga kalau antum i'rab ikhsyain fi'lu amrin mabniyan mabniun ala hadzin nun. Nah, dia min asal khamsah kan sudah lewat. Wal wawu wal ya kemudian waw dan ya, wal wawu wal ya dan waw dan ya-nya adalah fa'il. Adalah apa? Fa'il. Wa asluhuma qabla ta'kid, sebelum asal dari keduanya ikhsyain dan ikhsyawun sebelum ditaukidi dengan nun adalah ikhsyayu. Iya kan ikhsyayu. Ikhsya, ikhsyayu, ikhsya, ikhsyayu. Kemudian wahsyayi pada wahsyayi gitu. Wahsyayi pada apa itu? Ya untuk anti itu. Ikhsyayin. Maksudnya ikhsyayi sebelum ditaukidi ya. Ikhsyawun sebelum ditaukidi ikhsyawu. Ikhsyayin sebelum ditaukidi ikhsyayi. Ya. Qulibat lamul fi'li alifan. Lamul fi'ilnya yaitu ya. Ya yaitu ya. Qulibat lamul fi'li alifan. Dibalik jadi alif. Kenapa? Ya, ikhsyayu, ikhsyayi dibalik ya-nya menjadi alif, diganti ya-nya menjadi alif. Litaharrukiha wanfitahi ma qablaha, karena ya-nya berharokat. Yakhsyayu dhamma yakhsyai kasrah. Wanfitahi ma qablaha atau ma qablahuma, dan karena sebelum keduanya itu apa? Fathah, ya kan? Ikhsyayu, ikhsyayi. Nah. Karena itu maka dibalik ya-nya menjadi alif. Setelah dibalik menjadi alif, jadinya apa itu? Alif kan enggak bisa minta harokat, ya kan? Ikhsyau gitu kan, seperti gitu kan? Ikhsyai, ikhsyai, susah bacanya. Ah, proses berikutnya adalah summa hudzifat, kemudian dibuanglah alif tersebut. Alifnya dibuang. Ikhsyau itu dibuang. Ikhsyai dibuang alifnya. Kenapa dibuang lisa kina ini? Karena pertemuan dua sukun, sukun yang ada pada alif, ya, dan sukun yang ada pada apa? Wawu ataupun ya. Pada ikhsyau sukun semua kan, alifnya sukun, wawunya sukun, ikhsyai alifnya sukun, ya-nya sukun, maka dibuanglah alif tersebut. Fasara, fasara, maka jadilah keduanya ikhsyabu, ikhsyabu jadinya, ikhsyabu. Wah, dar. Jadi apa? Ikhsyau ya berarti ya. Ikhsyau jadinya betul. Kan dibuang alifnya kan? Jadi ikhsyau, ya kan? Wawu kan sukun kan tadi kan? Tadi ikhsyau, ya kan? Dibuang alifnya jadi ikhsyau, betul kan? Ikhsyai, jadi ikhsyai, ya kan? Ikhsyai dengan fathah, bi fathah shin. Ya, dengan fathah shinnya. Paham itu? Prosesnya, ikhsyawun dan ikhsyayin sebelum ditaukidi, apa? Ikhsyayu. Kemudian ya-nya, karena ia berharokat sebelum fathah diganti alif. Jadi ikhsyau, ada pertemuan dua, sukun. Dibuang alifnya, di ikhsyau, ikhsyai, paham? Falamma dakhalatin nun, ketika masuk nun, ikhsyau, ikhsyai, masuk nun, taukid. Iltaqat sakinatun ma'abbamir. Bertemulah ya nun sukun dengan dhamir, nun sukun sukun, ya nun sukun sukun, wau dhamir dan ya dhamir pun sukun. Fala jaizani, maka ini tidak boleh katanya, ini tidak boleh, maka yuhzafu huwa, maka dibuanglah ia, apanya, dhamirnya. Fala jaizan yuhzafu, maka dibuanglah. Ini jawabannya jawabannya falamma itu. Fala jaizani. Kalau jawabannya lama sudah lewat iltaqat. Fala jaizani yuhzaf, maka dibuanglah huwa. Huwa kembali kepada apa? Dhamirnya dibuang, wawu dan ya-nya. Kenapa dibuang wawu dan ya-nya ketika berjumpa dengan nun taukid? Ya. Li'adami. Bentar. Fala jaizani, saya panggil, yuhzaf. Tulisannya di situ seperti itu, di Al-Hubar itu. Fala jaizani, yuhzaf. Tidak boleh dibuang. Huwa, domir yawunya tidak dibuang, gitu ya. Fala jaizani, yuhzaf. Huwa. Tidak boleh dibuang apanya? Bamirnya. Ya, tidak boleh dibuang bamirnya. Huwa li'adami ma yadullu alaih, karena tidak ada yang menunjukkan dhamir yang dibuang itu. Ya. Paham ini? Fala jaizani yuhdzaf huwa, tidak boleh. Ya, keduanya dibuang. Ya. Tidak boleh dibuang huwa yakni dhamir li'adami ma yadullu alaih, karena tidak ada yang menunjukkan kepada dhamir yang dibuang. Walan nun, tidak boleh pula dibuang nunnya. Walan nun li fawatil maqsudi minha, karena kalau dibuang nunnya hilang tujuan meletakkan nun taukid. Ya, paham ini? Walan nun li fawatil maqsud minha. Tapi maksudnya paham ya, kita paham insyaallah maksudnya. Bertemu di situ wawu jamaah ya mukhatabah dengan nun kan? Kemudian tidak boleh dibuang wawu dan nunnya. Padahal hukum asalnya kalau ada pertemuan dua sukun dibuang, ya kan? Wawu sukun, ya sukun bertemu dengan nun sukun. Hukum asalnya apa? Dibuang.

hal taghzuna. Jadi apa hal taghzunna? Gitu aja sudah. Seperti hal tadribunna sajalah. Ya. Hal tadribunna. Hal taghzina jadi hal taghzinna. Seperti hal tadribinna. Persis gitu. Fatahrifu nun rafa', engkau buang nun rafa'nya. Ya, engkau buang nun rafa'nya. Kenapa nun rafa'nya dibuang? Ini tawali amsal ya kan tadi kan? Betul enggak? Ini tawali amsal kan? Karena dia bukan mansub, bukan majzum kan? Karena ada pertemuan tiga nun. Nun tawki dan nun apa? Apa? Nun rafa'. Wawawa bomir awya'ahu. Juga dibuang wawu bomir dan nyaknya. Kenapa? Pertemuan dan sukun. Iya kan? Pertemuan dan sukun. Fatakul, sehingga aku katakan ketika aku tawkidi. Ya Zaidun hal taghzunna. Uhal termunna. Uya Hindu. Hal taghzinna. Uhal terminna. Hadha in usnida ilal wawi. Wal ya ini hukumnya diterapkan kalau disandarkannya. Fi'il tadi yang mu'tal dengan apa? Wawu dan ya kepada wawu dan ya. Tuh. Paham di sini? Kira-kira benar-benar paham. Ya silakan dikiaskan. Semisal yaghzu apa? Yarju. Iya. Apa kalau dijadikan fil amr? Urjunna. Iya kan? Urjunna. Kalau anti? Urjinna. Hal? Tarjunna. Anti? Hal tarjinna. Prosesnya bagaimana menjadi seperti itu? Ya, hanya kan tarju untuk antum. Dari tarju, dua wawu dibuang, akhir fiilnya. Jadi tarjuna. Ya, hal tarjuna. Setelah itu, bagaimana? Ditaukidi. Ada pertemuan nun rafa'nya dibuang. Ada pertemuan wawu. Wawu bami dengan nun sukun. Pertemuan nun sukun dibuang wawunya. Tarjuna. Tarjuna. Ya, sudah, kegiasin aja. Paham kan? Ah, sekarang bagaimana? Ya, kalau disandarkannya fi'il yang mu'tal ya dengan wawu dan ya tadi kepada alif, ya. Wa in usnida ilal alif lam yuhdzaf akhiruh. Adapun kalau fi'il yang mu'tal dengan wawu atau ya disandarkan kepada apa? Alif, maka akhirnya jangan dibuang. Wa baqiyatil alif, ditetapkan alifnya. Wa syukila ma qablaha bi harakatin tujenisul alif, dan sebelum alifnya diharokati dengan harokat yang sejenis dengan alif itu fathah. Fatakul, katakan hal tazwani, hal tarmiani. Alif yang ditetapkan sebelum alifnya wawu, wawu, wawu di sini apa? Akhir fiil nggak dibuang, diharokati fathah. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan alif tazwani, tarmiani. Kalau tarjuhal, tarjuani. Anti hal tar jiani, iya tar, iya kan roja i, ya ya an, oh kok keliru contohnya, harusnya musana. Oh. Kalau antum bagaimana? Tar juani, antuma tar jiani gitu kan, digeskan aja. Yamshi jadi apa? Hal antum, ya, hah? Tamshuani, tamshun, ha? Antum ya, betul, betul tamshun antum. Ya, musanna. Contohnya kalau jamak terus, ya sudah lewat pada itu jamak. Ya, antum tamshun lah betul. Ya, kalau anti tamshin lah jelas. Antum mah contohnya, ya, pengen mengucapkan antum, nah, hatinya, mulutnya beda ya. Ya. Hal antum atam? Ya, tamsyani. Ya. Itu. Kalau musanna, ya. Paham insyaallah ya. Atau satu lagi? Apa lagi yang semisal itu? Yang akhirnya wawu. Ya. Ya dinu. Hal tad nuani gitu. Hal tad nuani. Ya. Paham coba ya? Ya praktek emang ini. Ya keliru. Wah, nanti saya sebutkan ya setelah ini. Feel-nya antum coba. Cepat nih ya. Selesai dulu. Wa in kana akhiruhu akhirul fi'li alifa. Sedangkan kalau akhir fi'nya alif, kalau tadi hukum yang baru kita lewatkan adalah kalau apa? Nah, kalau akhir fi'nya wau dan ya. Kalau disandarkannya kepada wau dan ya bagaimana? Ya dibuang akhir fi'ilnya. Ya, kemudian setelah ditaukidi dibuang nun dan wawunya. Ya. Harakatnya sesuaikan dengan wawu, sesuaikan dengan ya. Ya, kalau disandarkannya kepada alif, maka harokat akhir fi'ilnya tidak dibuang. Ya, kemudian sebelum alifnya di fathah. Sudah. Wa in kana akhirul fi'li alifa. Adapun kalau akhir fi'ilnya alif, bahasan sorof lebih. Lumayan juga ya. Insyaallah. Fa in rafa'al fi'lu ghairal wawi wal ya. Adapun kalau akhir fi'ilnya ya adalah alif. Betul di situ kan? Fa in rafa'al fi'lu ghairal wawi wal ya. Adapun kalau fi'ilnya merafa'kan selain wawu dan ya seperti alif atau dhammul mustatir ya. Maka in qalabatil alifu allati fi akhiri al-fi'li ya'an wa futihat. Maka diubahlah alif yang ada pada akhir fi'il tersebut menjadi ya dan di fathah. Ini sudah lewat. Isayani. Hal kalau isayani amr ya, isayani. Hal tasayani. Was'ayanna ya Zaidu. Ya was'ayanna ya Zaidu. Ini jelas insyaallah. Wa in ru wa in rafa'a wawan aw ya. Adapun kalau fi'ilnya merafa'kan wawu atau ya. Alif ini maksud in rafa, mana fa'ilnya rafa? Wa in rafa fi'il, fi'il ini maksud fi'il apa? Fi'il yang akhirnya alif, mu'tal dengan alif. Apabila fi'il yang mu'tal alif seperti apa contohnya? Radiya yarda. Apabila ia merafa'kan wawu dan ya, maka dibuang alifnya. Wa baqiyat al-fathah allati kanat qablaha, dan ditetapkan fathah yang sudah ada sebelumnya. Wa dhammatil wawu, dan wawunya didhammah. Wa kusiratil ya'u, dan ya'nya dikasrah. Contoh ya Zaidun ikhshabunna. Harakat sebelum alif fathah kan ini bang ditetapkan. Wawu dhamirnya didhammah. Ikhshabunna, alasannya kenapa sudah lewat ini? Ya ikhshabunna, ikhshayinna. Ya, insyaallah. Terus nanti imti sekarang setelah ini perlu dites ini. Hadza in lahiqathu nun taukid, ini hukumnya berlaku kalau diiringi diikuti dengan nun taukid. Wa illam talhaqu lam tadum alwawa. Adapun kalau tidak diikuti dengan apa? Nun taukid, maka tidak boleh bagimu menyertakan tidak boleh bagimu mendhammah wawunya, tidak boleh. Wa lam taksir alya, juga tidak boleh untuk engkau apa? Mengkasrah ya-nya. Bal tusakkinhuma. Iya. Bahkan hendaknya kau menyukun dah. Hah? Memberi sukun, mengharokati sukun keduanya. Barangkali nanti enggak ada dalam bahasa Indonesia menyukun. Ya, fatakul. Maka kau katakan ya Zaidun hal takhshawna. Tuh. Hal takhshawna. Bukan hal takhshawna. Beda. Ya. Hal takhshawna berarti enggak ada taukid. Kalau takhshawna, taukid berarti itu. Ya Hind, hal takshayna. Ya, kalau enggak ada takshayna, taukid. Kalau enggak ada taukid, wau dan ya-nya disukun. Ya, disukun, tidak diharokati. Wa ya Zaidun ikhshaw. Bukan apa? Ikhshawu, bukan. Ikhshaw. Ya Zaidun ikhshaw. Ya. Ya Hindun ikhshay. Seperti itu. Ikhshay. Ya, selesai ini. Nah. Sekarang perhatian. Siapa yang mau coba? Siapa mau coba? Angkat tangan. Ya. Kataba. Ya, kataba. Coba antum rafa'kan kataba ini. Ya, rafa'kan wawu jamaah dan juga ya mukhatabah dan juga apa? Alifil Itsnain dan ditaukidi. Jadinya apa? Jadinya fil amr. Ya, atau kalau enggak fil amr ya boleh dikasih istifham lah hal. Iya, silakan. Kata apa? Jadi apa? Untuk antum uktubunna. Terus antuma uktubani anti uktubinna. Kalau kasih hal juga sama. Kalau hal

Sekarang yang alif akhirnya banyak ini. Hah? Apa yang alif? Yalha. Yalha. Antum? Hal? Talhunna. Liru. Hal? Talhawunna. Anti? Hal? Talhayinna. Talhayinna. Antuma? Tal? Talhayani. Yang latihan aja. Ini banyak latihan. Karena lupa ya. Nanti bahasan lupa. Nah ini. Lanjutkan. Walam taqwa ya. Walam taqwa khafifatun ba'dal alif. Lakin syadidatun wa kasruha ulif. Walam taqwa khafifatun. Tidak datang nun taukid khafifah ba'dal alif, setelah alif. Paham ini maksudnya? Jadi kalau fi'il yang merafakkan alif, tidak boleh didatangkan nun taukid kecuali yang saqilah, jangan yang khafifah. Maksud beliau demikian. Lakin syadidah. Iya. Ma'tuf mana ini? Syadidah khafifah. Huruf ataf, tapi datangkan apa? Yang nun syadidah saqilah. Ya. Wa kasruha, dan mengkasrahnya, mengkasrah apa? Nun tersebut ulif, ya diikuti atau dinisbahkan, cek lagi ya, ulif. Ulif diikuti atau di bagaimana? Disukai dah. Dari apa? Ulf ya. Wa kasruha ulif. Iya. Ditulis. Kalau ulif, ya Allah, ya ulif. Ya. Sudah sering pada sini ulif-ulif ya. Ya kasrahnya diikuti, maksudnya dikasrah lanunnya. Cek lagi mufradatnya. La taqa'u nunu tawkid al-khafifati, nunu tawkid al-khafifati al-khafifati. Kenapa? Ya, boleh kata khafifati. Alasannya apa? Mujawarah tetangganya tawkid kasrah. Ya, nunu tawkid. Tawkid al-khafifat, al-khafifatu. Kalau al-khafifatu, itu apa? Sifat dari nun. Ya. Diatofkan atau melihat nun. Kalau tawkid, sama sifat dari nun juga. Cuma karena tetangganya tawkid kasrah, maka ikut kasrah. Seperti apa? Hadha juhru babbin kharibin. Ya. Ba'dal alif. Tidaklah datang nun tawkid khafifah setelah alif. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan idriban. Tidak boleh katanya. Yes. Katanya tidak boleh. Mau dibaca enggak alasannya nih? Kalau enggak usah ya sudah. Anta ta'lamu annahu la yajuzu fil arabiyyah an yatajawaru harfan sakinan. Engkau telah tahu bahwasanya tidak boleh dalam bahasa Arab untuk berdampingan dua huruf yang sukun. Sudah tahu semua ini? Nah. Illa idza kana al-awwalu minhumā harful lin wa al-thāni minhumā mudghaman fi mithlih. Kecuali kalau yang pertama dari keduanya adalah huruf lin, huruf mad, dan yang keduanya ya adalah huruf yang diidghamkan pada yang semisalnya. Iya. Paham ini ya? Baru itu boleh gitu katanya. Falau waqa'at, saya ulangi, paham gak ini? Tergambar enggak? Kecuali apabila yang pertama huruf apa? Lin, wa tsani minhuma, dan huruf yang kedua diidghamkan kepada yang semisalnya. Tapi kalau tadi kan idribani, boleh. Padahal di situ ada pertemuan dan sukun. Betul enggak? Tapi yang pertamanya lin, huruf lin, alif. Kemudian yang keduanya huruf yang digomongkan dengan misalnya. Ini boleh. Paham? Fala waqa'at nunu tawkid al-khafifah ba'dal alif. Seandainya diperbolehkan datangnya nunu tawkid khafifah setelah alif. Maka tajawara sakinan, berdampingan di situ dua sukun. Min ghairi istifai syarti jawazi. Tanpa dipenuhi syarat bolehnya. Falihada imtana'u min. Oleh karenanya imtana'u min, mereka melarangnya. Meskipun tidak ijma'. Fa in kanat nun taukid saqilah, adapun kalau nun taukidnya saqilatan, faqad kamula syaratu jawazil tiqai sakinain, telah sempurna syarat bolehnya pertemuan dua sukun. Sehingga pertemuan dua sukun boleh enggak? Dikatakan sekarang boleh enggak? Ya dirinci, ada yang boleh ada yang enggak. Ya.

harokatnya untuk aridoh saja berarti harokat fathahnya. Menyesuaikan dengan apa? Nun. Yang ketiga, tafsil. At-tafsil baina antubashir fayakunu mabniyan aw la tubashir fayakunu mu'raban. Ditafsir antara nun yang mubasyarah langsung bergandengan dengan akhir fi'il, maka itu mabni. Ya. Aw la tubashir, atau dia tidak langsung bersentuhan dengan akhir fi'il, ada penghalang lafzan atau muqaddara. Maka fayakunu mu'raba, dan maka dia mu'rab. Dan itu yang sahih. Sahih. Wa idullu ala sihhati, yang menunjukkan atas kebenaran pendapat yang ketiga ini, tafsil. Raddu nuni raf'i inda hadfi nuni taukid. Wa idullu ala sihhatihi, menunjukkan kepada sahihnya pendapat yang ketiga ini adalah raddu nun rafa', dikembalikannya nun rafa' inda hadzi nun taukid, ketika dibuang nun taukidnya. Iya. Fil waqf, fil waqf. Hal tadribun. Tadribun, dibuang nun nunnya. Muncul lagi nun rafa'nya itu, nun rafa' jadinya. Hal tadribun. Fadalla ala annaha muqaddaratun fil wasli. Ini menunjukkan bahwasanya ketika diwasalkan nunnya ditakdirkan, ataupun i'rabnya ditakdirkannya. Wasulai fadalla ala annaha muqaddaratun fil wasli. Ini menunjukkan bahwasanya nun taukid itu ditakdirkan ketika diwasalkan. Diwasalkan. Titik terus itu. Kemudian tanbih yang kedua, al-muhim, kesimpulan dari tanbih yang pertama ini bahwasanya apa? Fi'il yang didhafahkan kepadanya nun taukid dirinci, ada yang mabni, ada yang apa? Mu'rab. Mabni ketika nunnya langsung bersentuhan dengan akhir fi'il, tidak ada pemisah lafzan atau takdira. Kalau ada pemisah lafzan atau takdira, maka dia apa? Mu'rab. Mu'rab. Ini yang sahih gitu. Kemudian yang kedua, ajaz sibawai ibdalaha nun ibdalaha, dalam kurung aja ya, nun taukid saya kasih tambahan biar paham. Ajaz sibawai ibdalaha, yakni nun taukid. Sibawai membolehkan untuk diganti, iya, yakni diganti nun taukid menjadi wawu dan ya, menjadi wawu dan ya. Sehingga pada contoh ikhsyabun dan ikhsyayin, engkau boleh katakan ikhsyawu, ikhsyayi, boleh. Diganti apa? Nun taukidnya dengan wawu pada semisal ikhsyawu, tadi ikhsyabun, ya-nya atau nunnya dengan ya pada semisal contoh ikhsyayi yang tadinya ikhsyayin. Ya. Cukup insyaAllah pembahasan ini. Pembahasan berikutnya tentang malain sorif, isim yang harim sorif, ini juga banyak sekali ini kalamnya. Setelah ini selesai, selesai ya jilid yang ketiga ya. Wah, panjang ini. Bisa sampai 3 tempat pertemuan. Ya, sebelum di akhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Hal tat tarjuani. Ya, katanya nanya, katanya hal tarjuani. I'rabnya bagaimana? Hal harfu istifham mabni ala sukun la mahala la min al i'rab. Sekarang tarjuani mu'rab atau mabni? Mu'rab, kenapa alasannya? Ada pemisah huruf mubasyirah di situ, nunnya tidak langsung bergandengan dengan apa? Dengan akhir fi'il. Sehingga tarjuani itu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi apa? Thubutun nun al mahdhufah. Iya. Karahiyata tawali al amsal itu kan. Ya, kemudian alifnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il nun faqila taukid faqil harfun mabni ala al fat ala kasri ala kasri la mahala la minal i'rab. Sudah. Mana lagi bisa? Hal tadribunna i'rabnya bagaimana? Hal tadribunna hal tab harf istifham mabni ala sukun la mahala la minal i'rab tadribunna fi'il mudhari marfu li tajarrudihi min an-nasib wal jazm wal munqab gitu. Ya. Wa alamatu rafihi thubutun nun al-mahdhufah li tiqai ahli tawali lam sal itu. Kemudian wa fa'iluhu al-wawu al-mahdhufah li tiqai sakinah ini. Iya. Ya. Nah itu. Kemudian ad-dham dalatun alaiha ya. Dia nun faqilah harfun ya harf taukid ya la mabni al fat la mahala min al i'rab. Insyaallah enggak sulit lah. Usahakan kalau tak mendapati bacaan-bacaan itu tahu i'rabnya gitu, paham. Ini i'rabnya apa, ini i'rabnya apa, biar lebih pas. Lebih pas. Kalau hanya menerawang kadang salah. Kira-kira jangan-jangan kurang. Tapi orang sudah pas, enak enggak jemaahnya. Makanya kita dapat syair-syair kan yang mempermudah itu apa? I'rabnya. Kalau ada i'rabnya apa? Susah. Meskipun makna-makna yang disebutkan ini i'rabnya kan ada susah. Tapi kalau ada i'rabnya ini fa'il, ini maf'ul bihi, ini muqaddam, ini muta'alliq, ini itu enak terjemahnya itu. Nah, itu faedahnya i'rab. Ya tadi sih buat apa ya? Tapi ternyata banyak faedahnya. Ya, yang lain? Iya mirip. Jadi kalau misalkan tadribu memungkinkan ada dan taukid memungkinkan tidak ada. Apa contohnya tadi? Yang tadribu itu? Idribu lah. Hal? Hal tadribuna ya? Ya Zaidu ya? Diwakofkan itu ya? Hal tadribu gitu ya? Zaidun. Mirip dengan apa? Enggak ya? Enggak mirip? Beda. Mana contohnya tadi? Ah ini faedah katanya. Mana? Hal mana? Idribun ya? Oh itu. Mana idribun ya Zaidu? Idribun ya Zaidu. Kalau diwakofkan idribu ya Zaidun ya? Idribun ya Zaidun. Kalau diwakofkan idribu. Emang agak mirip dengan yang tidak ada nun taukidnya ya. Berarti memungkinkan adanya nun taukid, memungkinkan tidak ada di situ. Ya biasanya di situ mungkin ya kalau memungkinkan seperti itu hukum asalnya enggak ada ya. Al-Mu'min kalau diwakafkan demikian. Persamaan nun taukid khafifah ya. Persamaan nun taukid khafifah ingat bukan nun taukid apa? Saqilah. Idribu, asa idribu, asa idribun gitu, atau idribun bersama nun taukid khafifah ini bahasanya khusus dengan, nah ini kekhususan yang ada pada nun taukid khafifah. Makanya orang-orang Basra apa ya, ya yang mengatakan bahwasanya masing-masingnya ya asal gitu, bukan cabang dari yang lain, karena hukum-hukumnya banyak yang berbeda di antara ini. Gimana Fadlu? Ini hukum wakaf ini khusus pada nun taukid khafifah kan. Nun taukid tsaqilah ya disebutkan tadribun berarti. Ada enggak yang tutur taukid tsaqilahnya? Pembahasan wakafnya. Tidak ada kan? Ketika itu tadribun. Oh, hal tadribun. Baik mali hal tadribun. Maksudnya gimana? Hal tadribunna diwakafkan jadi tadribun gitu. Hal tadribun. Ya, tadribun berarti kan hal tadribun ya. Di atas suk, di atas nasyid. Tadribun. Maksudnya gimana? Hah? Antum ya. Ya, al tadribun. Dibahas enggak di sini? Tentang waqaf. Tidak kan ya? Bahasan waqaf eh ada. Yang mana? Oh, tadi ya, ya betul, betul. Iya betul, iya tadi bahasa dibaca iya. Ya lupa. Jadi kalau tadi bahasan tarset buka lagi. Nomor 2. Yang menunjukkan sahihnya pendapat tadi ikhtilaf fi maulid dengan bin al tarz aqwal. Wadan rufa' ila hadhiya adil fadalla ala al maqdar fi al wasl. Dan wa yadullu ala sihhati raddu nun ar-rafa'. Ya. Inda hadhi nun taukid ketika membawa nun taukid. Ya. Fil waqfi ketika pada waqaf. Ya, ketika pada waqaf hal tadribun. Hal tadribun gitu kan. Ini nunnya nun apa? Bisa khafif tsaqilah ya. Ya. Apa? Ketika rofa. Iya, ya kan hal tadribun dibuang di situ nun taukidnya kan? Fadalla ala annaha muqaddarah fil wasli. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia ditakdirkan ketika diwasalkan. Dua-duanya memungkinkan ya nunnya ya. Hal tadribun. Ya kalau hal tadribun. Hal tadribun kali waqaf jadi apa? Tadribun lah iya. Tadribun lah betul. Ya tadribun lah betul. Tadi saya kurang kira apa bahasa nuntukit sakila tadi. Umum kan ini kan ya. Tapi biasanya kalau dibuang ya nuntukit yang khafifah itu. Ya. Kalau tadi kan bahasanya kan madzum, iya kan? Yang idribunna kan idribu, kalau yang marfu ya ada nunnya, gitu. Iya jelas itu. Nah, tadi terpaham itu pembahasan khusus nun apa? Tasydid ya tasydid. Kalau misalkan tadribunan atau tadribun, tadribun, jadi tadribuna. Kalau diwaqaf kan tadribun, keluar lagi nun rafa'nya iya. Ya. Yang lain? Cukup? Ya. Saya faham kan? Wallahu ta'ala a'la wa'alam subhanahu wa bihamdik. Shadu la ilaha ila anta. Assalamualaikum.